Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Penjaga Kamar Mayat. Pendengar Cimat Radio Istana FM Bojonegoro, salam kenal. Jenengku Satrio Wibowo, umurku 18 taun. Wengi iki aku arep nyeritakne pengalamanku dadi petugas kamar mayat ning salah sijining rumah sakit ning Jawa Timur. Iki lho cerita sak lengkape. Aku mung lulusan SMA. Aku ngerti yen wong kaya aku iki angel gawe golek penggawean. Aku wis gawe surat lamaran kerja lan tak lebokno ning pabrik utawa perusahaan. Tapi yo ora ana panggilan. Sampai akhire Pak Diamin, kakang ibuku nawari pegawean ning aku. Pegawean iki ra mbutuhke jasa dhuwur saat. Sing penting kowe niat lan wani, jarine Pak Diamin. Kula purun mawon Pak Di, sing penting halal lan saged nyukupi kebutuhane anak bojo. Ya wis, kerjane ning rumah sakit lho, Sat. Napa dados cleaning service nggih? Ora, tapi dadi penjaga kamar mayat. Pak Diamin nyawang motoku jero. Penjaga kamar mayat? Aku njenggirat kaget. Aku mikir yen penjaga kamar biasane ana hubungane karo hal-hal mistik. Aku dhewe wonge ya wedian. Tapi yen mikir anak bojoku sing urip susah, aku kudu nglakoni pegawean iki. Piye saat pitakone Pak Diamin buyarne lamonanku. Nggih pun, kula purun, jawab kulire. Ya wis, sesuk kowe melu aku ning rumah sakit sing ana ning kutha ya, tegase Pak Diamin. Aku mantuk-mantuk paham. Sakmarine pamitan karo anak bojo aku melu budal ning kutha bareng Pak Diamin. Saksuwene ning kono sementara aku nginep ning omahe Pak Di. Aku yo gak bakalan nyongko yen Pak Di bakal nawari pegawean kaya ngene. Tapi aku kudu siap. Wong penjaga kamar mayat ngono yo termasuk pegawean sing halal. Sesuk dino Pak Di ngeterke aku ning rumah sakit sing megah. Sebut wae jenenge Rumah Sakit Kencana. Sadurunge mlebu Pak Diamin pesen. Saat iki rumah sakit nggonmu kerja. Aku oleh info pegawean saka kancaku, awakmu kerja sing sregep yo. Ojo ngisin-ngisini aku. Neng kene ya disediakne ruangan kanggo kowe ngasuh. Tapi yen kowe sik turu ning omahku ya ora apa-apa. Matur nuwun Pak De, kula badhe mlebet nggih. Pamitku mangkono. Ya wis, sing hati-hati. Aku wis nitipne awakmu karo kancaku sing jenenge Pak Priyo. Imbuhe Pak Diamin. Nggih Pak De, aku ngangguk. Pak Diamin balik mulih lan aku mlebu ning rumah sakit kuwi. Masih bangunane gedhe saka njaba, tapi ning jero ketok sepi. Ning beberapa sisi ya isih mempertahakne bangunan kuno sing marai kesan mistis. Aku mlaku ning lorong sing pinggire ana taman sing amba. Akeh wit-witan jejer rapi marai swasana asri. Ning tengah taman ana air mancuran kembang sing warna-warni. Pas sak mireni lorong, aku sempat weruh wong lanang sing ngadeg karo ngwasi aku. Assalamualaikum, sapa ku mangkono? Waalaikumsalam. Ayo ndang mlebu wis tak anteni ket mau. Jawabe wong lanang kuwi. Ngapunten Pak, niki wau sempat kejebak macet. Jawab Umangkono. Ya ora apa-apa. Iki mau aku wis ditelepon Pak Demu kok. Satrio, iki seragam gawe awakmu ya. Kowe wis iso kerja dina iki. Mengko kowe jaga ning kamar mayat ruang 13 lan gantian shift karo petugas liyane. Jelas wong lanang sing jenenge Pak Priyo. Nggih Pak, matur nuwun. Balesku mangkono. Sakmarine kuwi aku langsung mlaku ning ruangan 13 sing dadi panggonan kerjaku. Langkahku krasa abot. Ning jero ati aku sik bimbang apa nrimo pegawean iki apa ora. Tapi demi anak bojo tetep bakal tak lakoni. Nuwun sewu Mas. Kula Satrio sing ajengi tugas jaga teng kamar mayat niki. Aku nyopo wong lanang sing lagi mau asik maca koran. Oh iya, jenengku Rama. Ayo lungguh kene. Aku lungguh ning ruangan sing jembar. Motoku nyawang ranjang kosong sing berjejer kawi nampung jenazah. Aku sempat ngrasa ngeri. Saka ngendi sampean Mas? Pitakone Rama. Kula saking desa Mas. Luwih tepate desa Njoroto. Wah, aduh yo. Tutur Rama karo nyekel koran ning meja. Yen sampean saking ngendi, Mas? Aku cedhek kene wae, Mas. Penggawean ning kene yo ngene iki, Mas. Mung lungguh karo nukune mayit. Jelas sih Rama mangkono. Aku ngangguk. Sampean wis suwe kerja ning kene? Lumayan, wis 8 taun. Rama nepuk pundakku. Gak usah wedi, Mas. Yen niate awak dhewe kerja sing apik, ora bakal ana apa-apa kok. Nggih, Mas. Tuturku lirih. Rama nyawang jam tangane lan ngomong. Wah, iki wis wayahku mulih, Mas. Mengkoyo nyane keluarga sing arep jupuk jenazah, ojo lali didata yo. Apa maneh jenazah sing pojokan iku wis mes seminggu ora ana sing jupuk. Nggih, Mas. Sakmarine Rama pamit, aku mung dhewean ning kamar mayat iki. Suasana sepi lan ora ana wong liwat babar blas. Pikiranku mulai ora tenang. Rungu suara lawang dibuka. Aneh. Begitu tak intip ning jero lah kok ora ana apa-apa. Angin semilir krasa saya adem. Langit sing padhang wis mlebu wae sandhik ala. Aku isih ngadeg ning ngarepe lawang. Perasaanku jan ora karu-karuan. Lawang kebuka maneh. Pas tak intip ya pancet ora ana apa-apa. Gak nyongko, pas aku arep melangkah metu ono suara sing marai aku kaget. Suara selambu ning sebelah tengen kamar mayat iku lah kok buka diri. Astagfirullah, batinku. Aku ngado soko kamar mayat lan kok papasan karo perawat. Pak, mayat yang seminggu kemarin, apa sudah diambil pihak keluarga? Aku batin. Wah, ini mesti mayat sing diomong nih Rama. Aku mesem lan jawab. Masih belum, Mbak. Oh, baiklah. Kalau begitu, saya pulang dulu ya. Perawat iku pamit ninggalne aku dhewean. Padahal aku ngarep yen ana sing ngancani. Rasa wedi muncul meneh ning awakku. Hatiku rasane deg-deg ser. Yen ruh kaya ngene situasine aku pingin balik wae ning desa. Tapi yen mikir anak bojoku aku kudu kuat gawe ngadepi kabeh iki. Gawe nyelimurne rasa wedi aku maca koran sing ditinggal Norama. Krungu wong mlangkah diseret. Siapa ya? Bengokku. Tapi ora ana sing semaur. Jitokku krasa panas. Tak delok arloji kuwi jam 9:30 bengi. Saya wengi perasaanku tambah ora karu-karuan. Aku ra iso mbayang nek Rama sing wis suwe kerja ning kene. Tapi kaya wong iku santai-santai wae. Swara iku krungu maneh, aku wis ora kanten. Aja ganggu, aku mung kerja ning kene. Mak sakmarine aku bengok lampu ruangan moro-moro mati. Peteng dedet ning jero. Mulai cilik aku pancen trauma karo panggonan peteng. Aku langsung golek lilin lan korek. Pas arep ngurupne lilin aku krasa ana tangan sing nyengkrem pundak kiwaku. Jethokku mengkorok, sikilku otek, tanganku wel-welan. Lambeku arep bengok tapi kaya-kaya kaku. Cengkremaniku saya nemen lan marai pundakku lara. Lampu murup dewi. Aku langsung noleh ning mburi tapi ora ana sapa-sapa. Keringetku ndrodos. Aku melangkah menyang arep lan jupuk banyu putih gawe nenang no pikiran. Apa aku iso bertahan suwe ning kene? Lagi sedina wae digudu kaya ngene. Batinku gak suwe awakku keturon. Aku krasa ana sing goyang-goyang awakku. Sat, sat, tangi. Wis subuh. Apa kowe ora subuhan? Krungu swara ning kupingku. Aku ngucek-ngucek mripat lan nyawang Rama wis ngadeg ning sebelahku. Lah sampean wis teko to, Mas? Ujarku karo mulet. Iya, wis ndang subuhan kono. Maring ini awakmu iso mulih. Engko balik meneh sore. Sore, Mas. Iya. Seminggu ngarep kowe sip wengi. Tapi biasanya gantian. Palingo mergo kowe pegawe anyar. Dadine ben adaptasi karo suasana ning kene. Aku sadar yen aku dadi karyawan anyar. Dadine yo manut wae. Aku pamitan ning ramalan langkah menyang musola ning pinggir lorong. Aku njupuk banyu wudulan salat subuh. Aku ndonga marang sing kuwasa ben diwene kesabaran lan keikhlasan. Sak marine iku aku mulih ning omahe Pak Di. Sat, wis mulih to. Piye pegaweanmu? Pitakone Pak Diamin sak marine buka lawang. Alhamdulillah lancar Pak Di, jawabku. Sakjane pingin tak sampe nunek-nunek ning jero ati, tapi aku isik ngabotno anak lan bojoku ning desa. Ya wis, awakmu saiki ngasuh dhisik, tutur Pak Diamin. Matur nuwun Pak Di. Mangke yen kula sampun angsal kontrakan, durung sempat nutukne omongan Pak Di wis nimpali. Wis aja mikir iku dhisik. Nggih Pak Di. Aku akhirnya mlebu menyang kamar. Aku nyeleh tas lan nyepot seragam. Tak baringno awakku ning kasur, motoku krasa ngantuk lan aku keturon. Suara lawang kamar mayat buka. Krungu suara guyu saka jero jethokku merinding. Awakku ndredeg. Dadak muncul wong wedok tuwek sing gawe klambi putih sing akeh bercak abang. Pas tak sawang raine, Masya Allah. Raupane pucet, motone ireng lan jibrat getih. Wong wedok iku mlaku kesiok-siok ning arahku. Tolong, tolong. Jeritku mangkono. Sat, sat, tangi sat. Nyopo kowe kok bengok-bengok. Pak Di nggugah aku. Aku melek tiba nek kabeh mung ngimpi. Anu Pak Di kula ngimpi diuber setan. Makane sak durunge turu ndonga dhisik. Tutur Pak Di aku nyekekal tangilan adus. Sore ini aku pamit ning Pak Di. Pak Di kula berangkat nggih. Benjing kula wangsul sore sekalian kula padus kontrakan. Ya, sing hati-hati saat jawabe Pak Diamin. Aku berangkat numpak angkot. Begitu sampai rumah sakit aku langsung menyang kamar mayat ning ruangan 13. Ketok Rama wis ngadeg ngenteni aku. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Wis teko sampeyan? Rama mesem nyawang aku. Iya Mas. Iki tak gaweni roti gaweane Budi kanggo camilan ning omah. Tuturku karo ngelungne kresek ireng. Rama nampani kresek kuwi. Suwun lho Sat. Karo ngemil roti aku lan Rama sempat ngobrol sedilut. Podho ae Sat. Tuturi Rama. Piye maksudnya Mas? Aku penasaran. Pas awal aku kerja ning kene tau diketoki lan dirungoni sing aneh-aneh. Tapi saya suwe yo biasa wae. Sing penting niatmu ikhlas menyambut gawe nafkahi keluarga. Aku yakin awakmu iso nglakoni iki kok. Yo Mas. Suwun yo nasihate, jawabku mangkono. Ya wis, aku tak mulai dhisik. Rama pamit mulih. aku malih dewean saiki. Tak jupuk daftar checklist ning mejolan mulai ngeceki jenazah sing ana ning jero ruangan. Aneh. Ning checklist tertulis ana 12 jenazah, tapi barang tak hitung meneh kok ana 13. Apa ora masalah ngitung ya? Batinku mangkono. Tak cek meneh jenazah sing paling pojok. Awake ketok gedhe lan dibungkus kain sewek clear coklat. Hawa ruangan krasa adem. Jitokku mengkorok. Masih ngono aku arep buka jari lan nyawang jenazah kuwi. Permisi mas. Krungu suara pas aku arep buka jari. Tiba no iku suara soko perawat sing gawa kresek. Mas, ini ada titipan untuk sampean. Tadi kita habis ngadakan tasyukuran. Aku nampani kresek sing isini segolan lauk. Wah, alhamdulillah. Rezeki ini terima kasih mbak. Aku nyeleh kresek ning mejolan balik data jenazah meneh. Tapi aneh, jenazah ning pojokan lah kok ora ono. Jumlahe saiki jangkep 12 jenazah. Madeg aku kaget lan ora percaya. Aku ngadeg lan matung aku batin. Ning endi jenazah ning pojokan kuwi mau? Masio sikilku kaku aku mundur alon-alon soko ruang jenazah. Pas aku melangkah mundur lah kok ono mbusan angin diringi karo mambu anyir. Saking peket ambune marai aku kepingin muntah. Krungu suara ceblok banter. Aku langsung melayu ning jaba ruangan menyang kantor utama. Ning kono aku papasan karo perawat wedok sing ngeterke aku panganan. Kenapa mas? Pitakone perawat kuwi. Anu mbak, anu, apakah ada jenazah yang baru masuk hari ini? Aku kelagepan. Setahu saya tidak ada mas. Aku batin. Yen ora ono jenazah sing mlebu, terus jenazah sing tutupan jarik mau sopo? Memangnya ada apa mas? Pitakone perawat kuwi mbuyarne lamonanku. Tadi ada perbedaan data mbak. Di checklist tertulis ada 12 jenazah. Pas saya cek ternyata ada 13. Perawatiku ketok heran. Ah, masa mas? Kalau ada jenazah yang baru datang, pastinya bakal didata sama Pak Rama. Aku ngukur-ngukur sirahku. Nah, ya itu mbak, saya mau memastikan saja. Untungnya ruangan yang kini rodok terang. Aku sempat ngobrol karo perawat kuilan balik neng ruang kerjoku. Tak sawang wis jam setengah siji bengi. Suasana wis sepi. Aku noleh kiwa tengen. Ah, wis aman. Dadak lawang buka dhewe. Sempet tak sawang ruang jenazah sing peteng lan serem. Tambah suwe lawang buka nutup dhewe. Padahal ora ana angin sing mlebu. Pikiranku tambah kalut ra karu-karuan. Lawang dadak nutup dhewe. Saiki wali lawang aku dirungoni suara rodo bed pasien. Suara iki arep ning endi? Gak mungkin ning ruangan CS bengi kaya ngene. Pikirku mangkono. Aku sempet ngenteni misalnya nek perawat sing arep ngeterne jenazah, tapi ora ana sapa-sapa. Hawe nyelimurne rasa wedi aku maca checklist lan tak delok penyebab kematiane jenazah. Ono sing loro dipateni preman lan bunuh diri. Bunuh diri? Aku mblalak kaget. Akeh wong sing percaya yen wong mati bunuh diri biasane arwahe gak tenang. Pas enak-enak maca laporan lawang ruangan buka dhewe. Aku krungu suara wong wedok nangis sesenggukan. Suaraku saka jaba, batinku mangkono. Aku ngadeg lan melangkah metu gawe ngecek sapa sing nangis. Mungkin ana anggota keluarga sing ngenteni njupuk jenazah. Gak sepiro adoh saka aku, roh ana wong wedok lagi lungguh ning teras karo nangis. Mbak, mbak, sampean kenapa? Sopoku? Wong wedok iku ora jawab malah nangis saya banter. Aku malah bingung karo wong wedok iku. Tak sawang meneh kok kaya ana sing aneh. Wong wedok iku noleh alon-alon ning arahku. Astagfirullah. Aku jenggirat kaget, jantungku kaya pedhot-pedhoto. Praupane wong wedok iku pucet, pinggiran matane ireng lan matane mung putih tok. Mas, tolong. Wong wedok iku ngadeg lan marani aku. Aku melangkah mundur dan maca donga sak isoku. Mas, tolong ana aku, kanda nono keluargaku tolong. Bangoke karo swara gegirisi. Awakku lemes lan ora duwe daya, kaya aku arep ambruk. Sat, Satrio. Woi, ana apa? Aku dikagetno karo swara ning mburiku. Tibakno iku Rama. Kenapa kok weden kaya ngono? Anu Mas, aku mari diweruhi. Jawabku karo ndredeg. Wes, tenangno dhisik awakmu. Istighfar. Aku ambekan jerulan moco istighfar. Tak sawang wong wedok seremiku wis ora ono. Sampean kok merene bengi-bengi to Mas? Pitakonku. Rama nepuk pundakku. Iya Sat. Aku arep ngecek awakmu pas jogo bengi. Akhire tak critakne apa sing tak alami ning Rama. Wong lanang iku nuturi aku lan ngomong yen kedadian kaya ngono wis biasa. Aku yo jelasne prihal arwah wong wedok sing njaluk tulung. Rama ngandani yen iku wong wedok sing mati bunuh diri almeh seminggu jenazahe durung dicupuk. Aku nelusuri data lan alamat jenazah kuwi. Pas prei jogo aku lan Rama marani alamat wilan ngabari keluargane yen anak wedoi meninggal bunuh diri. Sak marini ku Rama ngejak aku ning kiai. Aku diwene amalan dikiran dungo gawinan termeniati. Gak proso, wis rong tahun aku ngelakoni profesi dadi penjaga kamar mayat. Suwe-suwe gangguan gaib sing ono ning kono wis tak anggap biasa. Sampai akhiri pas mutasi karyawan, aku diroling dadi petugas ambulan. Yo wis iki pengalamanku pas kerja dadi penjaga kamar mayat. Cerita iki kiriman dari Andi Jimatres Malang. Salam Jimatres, salam misteri. Au. Au.